wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masuk dars yang baru, dars yang ke-27, huruf fa, ya. Huruf fa makhrajnya ada pada syafatain, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi, bibir dalam, bagian dalam bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama hams, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rohwah, istifal, infitah, dan idlaq. Dia termasuk sifat-sifat idlaq, huruf-huruf yang bersifat idlaq, karena cepatnya pengucapannya, karena letaknya yang ada di, letak makhrajnya yang ada di bibir, ya, sehingga pengucapannya cepat. Nah, coba diposisikan dulu bibir, ya, bagian dalam bibir bawah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ya. Fa, ya, desisnya keluarkan. Fa, fa, fa, fa, fa, fi, fu, baf, fa, fi, fu, baf, baffa, baffa, baffa, baffa. Nah, coba dibaca. Ha, fa, wo, ha, fa, wo. Nah, jadi Abu Ilyasa. Ha, fa, wo, fa, sha, la, fa, ja, ha. Nah. Fa, fa, ta. Nah, cukup. Abu Aisyah. Lo, fa, wa. Ya. Ko, da, fa. Na, fa, ya. Ya. Ra, ra, fa. Nah, Abu Hafid. Fa, za, a. Lagi. Fa, za, a. Ainnya juga. Fa, za, a. Fa, za, a. Terus ro, o, fa. Ro ini kurang tebal. Ro, o, fa. Ro, o, fa. Ya. Ka, sa, fa. Ya. Ha, sa, ma. Mahsan. Ibrahim. Fa, ka, ro. Na, fa, sa. Ya. Ha, fa, wa. Ya. Ha, fa, la. Nah, Mahsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parbai, pardon. A, ba, sa, sa. Ja, ha, ho. Ya. Da, da, ro, za. Diulang. Da, da, ro, za. Hati-hati, zalnya masih desis. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Terus sa, sa, ho, bo. Lagi, shinnya. Sa, sa, sha, sha. Sa, sha, so. Sa, sa, ho, bo. Nah, baliknya, Abu Hawa. Baliknya. Nah. Do, do. Po, wo. Do, do. Po, wo. Po, do, do. Terus. A, do. Ainnya. A. sudah dilatih belum? Ya, ain. Ha, wa, fa. Ya, nanti dilatih lagi. Terus. Ta, la, ma, na. Wa, ha, ha, ha, ya. Ya, ini jangan. Jangan a. Ha, hamzah biasa. Ya. Wa, ha, ha, ya. Wa, ha, a, ya. Wa, ha, a, ya. A, a, a biasa. A, ya. Ya. Barakallahu. Berikutnya dari 28 huruf qaf, ya. Makhrajnya pada aqsal lisan. Pangkal lidah menempel pada langit-langit. Ya. Huruf qaf. Sifat-sifatnya yang pertama jahr. Nafas tertahan. Kedua syiddah. Suara juga tertahan. Kemudian isti'la, ya, pangkal lidah naik, tebal. Kemudian infitah dan ismat. Tambahan ada sifat berikutnya qalqalah. Ya, sifat tambahan qalqalah. Coba kita baca huruf qaf, hati-hati jangan sampai ada desis. Qa, qa, qa, qa, qa, qa. Tebal ya. Qa. Qaqiqubaqu. Qaqiqubaqu. Qaqiqubaqu. Qaqiqubaqu. Sahal insyaallah. Kalau orang Yaman tidak bisa mengucapkan huruf qaf. Qaf. Makanya kalau bilang qahwa, kopi, enggak bisa qahwa. Orang-orang Yaman. Tapi yang belajar tajwid ya bisa. Orang awamnya secara keumuman enggak bisa bilang qa. Jadi kalau bilang qahwa, nashrab qahwa, qahwa. Enggak bisa. Qahwa, qahwa. Nah. Fadal Abu Khalid. Ya la qa. Dipenggal-penggal. Ya la qa. Ya la qa. Ya. Ma qa ta. Ya. Qa ro qa. Qa ya qa. Jadi ghain masih ada desis. Tidak boleh ya. Qa da qa. Lagi? Lagi? Da, da, biasa. Wo, da, o. Wo, da, o. Nah, san, barang. Punya siapa? Burif. Betul. Wo, wo, ka. Lagi? O, so, fa. Sodnya kurang desis. O, so, fa. O, so, fa. Ya. O ya bo. Ya. O to a. Lagi. O to a. Jadi ainnya masih masuk hidung. O to a. O to a. Keluarkan lewat mulut. To a. Masih masuk hidung. Ya. Terus nanti dilatih lagi ya. O. Nah, san. Bu Said. Ta o la. Lagi. Ta o la. Qafnya masih desis, hati-hati. Ko tidak boleh desis. Ko. Ta o la. Ta o la. Iya. Na ka ha. Iya. Ko za a. Lagi. Ainnya. Ko za a. O za a. O za a. Masih masuk hidung. O za a. Terus. A ba o. Bawahnya. Sa. Sa. Sha fa la e. Sha fa. Titiknya berapa itu? Sha o la. Nah, maksan berarti. Berikutnya Abu Afsa. Wo fa wo. Iya. O sa wa. Iya. O ha bo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masan berarti. Bu, nah, apa tuh? La, o, tong. Lagi? La, o, tong. Ya. Po, da, tong. Ya. To, ba, tong. Baknya, baknya, nafasnya ditahan. Jangan ba, tapi mba. Nafas tertahan. To, ba, tong. Lagi? To, ba, tong. Ya. Orofan. Nah, Mahsan. Abu Zaki. Ya, o, zo. Tadi zo-nya tidak boleh desis. Wo, wo. Zo. Wo. Seperti zal, zal biasa, za. Coba ucapkan za, zal. Za. Za, za, zal. Bukan, bukan za, za. Bukan za, bukan. Tapi za. Di ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri yang atas, bukan yang bawah. Za, za, za, za, za, za, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz. Masih pindah-pindah mafrotnya, belum stabil. Za, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz. Masih pindah ke makronnya zai ya. Nah, jadi kalau sudah apa sudah stabil makron dalnya baru bisa nanti mengucapkan wo. Nah, karena tinggal menaikkan pangkal lidah ya, seperti itu. Kalau belum bisa mengucapkan dal, susah juga mengucapkan untuk mengucapkan wo itu. Jadi intinya zal dan zo sama, ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri yang atas. Jangan sampai pindah ke bawah. Kalau ke bawah nanti berubah menjadi makrotnya zai. Nah, gitu ya. Nah. Coba sekali lagi. Ya, o, zo. Ya, o, zo. Terus. O, ma, ma. Lagi. O, ma, ma. Masih masuk hidung. O, ma, a. Masih masuk hidung. Laki-laki nanti. Terus. Ha, o, da. Iya. Sa, o, to. Nah, Masan. Terus, Abu Nis. A, ba, ta, sa. Iya. Ya, ha, o. Iya. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Da, da, da biasa. Da, da. Da, za, ro, za. Iya. Sa, sa. Sha, sha. Sa, sa. Sa, sha. Sa, sa. Do, do. So, so. So. Iya, so. Sa, sha, so, bo. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, so, bo. Okay, coba sekali lagi, diulang. Sa, sa, sa, sha, sha, sha, sa, sha, sa, sa. Sha, sha. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Belum. Shin, shin. Makrot shin. Tengah lidah. Ucapkan ya, ya. Coba. Ya. Ya. Ya. Ya, sha. Ya, sha. Bukan, di tempatnya ya tadi. Di tengah lidah tadi. Ya, sha. Ya, sha. Kurang tengah. Ya, sha. Ya, sha. Sha. Sha. Bash. Bash. Pindah ke depan antum maksudnya. Belum. Shin ya. Ya. Belum ketemu makrotnya. Nanti dilatih lagi. Ya. Bantul berikutnya siapa? Mas Edi. Bantul. Yang bawah. Ta-za. Lagi. Ta-za. Ta-za. Ta-za. Ya. A, go pa o. Terus ka la ma na. Wa ha a ya. Nah, di murojaah mungkin ya sama yang ikut dari awal. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang sudah selesai ya, jadi huruf-hurufnya sudah selesai, huruf-huruf hijaiyahnya. Sekarang kita tinggal bermudzakarah. Dari 29 bermudzakarah huruf-huruf hijaiyah yang berharakat fathah. Nah, fadhal dari Abu Naufal. Ainnya A ka wo. Masih belum, makrotnya masih belum, kurang ke dalam. Tidak apa, lanjut dulu, terus. A ka do. Belum masih. Sha ya do. Iya. Ya ha za. Iya. Ta po ra. Iya. Ha do ta. Iya. Ho ta a. Ho ho. Ho, ho, ho, ta, a. Tanya desis, sedikit. Ho, ta, a. Ya. Terus, lanjutannya, Abu Yahya. Wa, sa, da. Lagi. Wa, sa, da. Iya, yang keras, agak keras sedikit. Wa, sa, da. Iya. Da, ma, ro. Iya. Wo, ma, ro. Bukan sho, so, so. Bukan sho, bukan. So. Itu masih pakai tengah lidah tu. Pakai ujung lidah, ya. Tapi pangkalnya yang dinaikkan. Tengah lidah masih itu, masih sho, sho. Itu shin itu. Shin tapi ditebalkan. Tidak ada dalam bahasa Arab shin ditebalkan. Ya. Bukan. So. So. So. Bukan, bukan show. Itu so. Jadi dari apa? Coba bisa dilihat lidahnya itu di depan ilustrasi ya. Coba dilihat di depan. Yang huruf sad. Itu pangkal tengah lidah tidak naik ke atas. Ya. Tengah lidah tidak dinaikkan. Sebagaimana pada shin. Ketemu ya. Yang dinaikkan itu pangkal lidahnya. Yang dinaikkan. Adapun tengah lidahnya mendatar. Atau turun dia. Tidak dinaikkan. Tidak menempel pada langit-langit atas. Ya. Sudah? Sudah tergambar bentuk lidah. Nah, coba dipraktekan. So, so, masih show masih. Tidak ada lagi. Terus bawahnya. Iya. Sa, desisnya kurang. Iya. Lagi. Wo, wo, suaranya agak nyeret. Wo, ya. Bukan to, to, bukan til, wo. Suaranya agak nyeret sedikit. La, fa, wo. Wo, wo, wo, wo, ya. Bukan syiddah dia, bukan huruf yang syiddah. Tapi huruf yang rohwa. Jadi suaranya, makhrajnya tidak menempel kuat. Jadi enggak ada tekanan. Do, do. Bukan, tapi wo. Ya. La, fa, wo. Ya. Lagi. La, fa, do. Nah, ya. Intinya dia huruf rohwa. Nah, berikutnya, Abu Hanifah. Lagi. Da wa a. Ya. Ha ta da. Ya. Sa sa po. Hmm? Diulang. Sa sa po. Ka sha po. Sa sa po. Ya. A sa na. A ja na. A ja na. Ainya. A ja na. A ja na. Ya. Terus. So wa so. So so. So wa so. Bukan so. So. So wa so. So. So. So. So. Ya. So wa so. So wa so. Nah, terus. So ya ya. Lagi. So. Ya, za. Ya. Ya. Sudah ya. Berikutnya siapa? Belakangnya? Bu Lukman, padol. Bo ha a. Ya. Bo la ma. Bo la ma. Bo la ma. Ya. Za ba a. Ya. A. Coba ainnya. A za fa. Masih belum makhrajnya. Di coba ucapkan ha dulu. Ha a ha ha a. Jangan sampai suara masuk hidung ya. Suara keluarkan lewat mulut. Nah, ha a ha a. Masih belum, kurang masuk, kurang ke dalam. Ha a. Ha a. A. Ya. Ha a. Masih belum ya. Kita lihat lagi. Dilanjutkan dulu. A da ba. Ya. O o ya. Ya. O da sha. Nah. Sa ka na o so wa. Diulang. O so wa. Ya. Sa ja ro. Nah, mahsan, berlapik. Baliknya. Nah, sekarang kita masuk bab berikutnya, melafadzkan huruf berharokat kasroh. Sekarang kita dilatih untuk mengucapkan huruf-huruf yang berharokat kasroh. Kalau sebelumnya fathah semua, ya. Sekarang baru diperkenalkan dengan harokat kasroh. Cara melafadzkan huruf yang berharokat kasroh bisa dilihat keterangan yang di dalam kurung itu dengan menurunkan rahang bawah dan menggerakkan tengah lidah sedikit ke atas. Ya, intinya seperti mengucapkan huruf i, ya. I. Coba, ya, tapi yang sempurna. Coba kita ucapkan i. I. I. I. Tanpa takaluf, bibir tidak perlu i, tidak perlu, ya. Atau kurang sempurna i, i, ya, kurang sempurna juga. Yang benar i, ya. I. I. Nah, sini contohnya ma mi, ma mi, na ni, na ni. Nah, lanjutkan. Apa biasa? Ma na ni ni ka la ki ni. Nah, itu kurang i. Ki li. Ki li. Li. Li. Ya, coba diulang. Ki li. Ki li. Ya. Sa wa si wi. Nah, masan. Terus, Waisha. Sha ha si hi. Ba a. Ya. Bi ain. Ya. Ta ba ti bi. Nah, san. Bu Habib. Ha ta ki si. Ya. Ja da ji di. Ya. Za a. Lagi. Za a. Za a. Za a. Masih masuk hidung suaranya. Za'a. Naam. Terus. Zi'i. Naam, sam. Berikutnya, Ibrahim. Zafa. Ya. Zifi. Kurang i. Zifi. Zifi. Ya. Rosa. Rosa. Rifi. Nah, ini dikasih arsiran di situ ya. Itu maknanya ro-nya. Kalau ro yang fathah tebal, adapun ro yang kasroh tipis ya. Ro, sa, ri, si ya. Tipis. Bukan ri, bukan ri ya, tapi ri tipis. Nah. Coba diulang. Ro, sa, ro, sa. Ya. Ri, si. Ya. Kho, da, khi, di. Nah, masan. Barbai. Ro, ba, gi, di. Ro, ba, gi, di. Pi, bi. Gi, di. Jangan, hati-hati ya. Ini juga sering terjadi. Ketika kof di kasroh sering muncul hamas. Ini hati-hati. Dijaga, jangan sampai muncul desis ketika kof di kasroh. Sering kali terjadi, ya. O, ba, ti, bi, nah, sering kali terjadi desis ki, ki, nah, hati-hati. O, ba, dijaga. Ti, bi, nah, o, ba, bi, bi. Lagi. Ti, bi. Ti, bi. Ya. So, za. So, za. So, za. Ya. Si, zi. Si, zi. Si, zi. Ya, huruf-huruf yang tebal ketika kasroh juga tebal. Nah, terlebih lagi huruf-huruf yang itbab. Sod, dhod, to, dan dho. Ini harus betul-betul tebal. Tetap tebal walaupun di kasroh ya. So, za, si, zi. Tetap tebal ya. Si, si ya. Nah. Nah, coba Abu Hawa. So, ta. To, ta. To, ta. Nah itu toknya tebal karena huruf itbab dia. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ya. O, za, lo, za. Lo, za. Lo, za. Terus. Ri, ri. Ri, ri. Ri, ri. Ri, ri. Ri, ri. Ya. Sudah lagi, terus. Do, da. Ya. Di, di. Nah, ini memang yang terakhir huruf-huruf susah ini. Huruf itbak semua. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari so, za. So, za. So, za. Si, zi. Si, zi. Po, ta. Po, ta. Ti, ti. Ti, ti. Bunyi seperti itu muncul karena terangkatnya pangkal lidah ya, bukan karena bibir. Sekali lagi, bukan karena bunyi bibir. Tui, tui, bukan seperti itu. Bibir tetap biasa ya. Tui, tui, tui. Jadi bibir tidak ikut-ikut ya. Lagi. Po, ta. Po, ta. Ti, ti. Ti, ti. Wo, za. Wo, za. Wi, zi. Zi, zi. Wi, zi. Zi, zi. Do, da. Do, da. Zi, di. Zi, di. Berikutnya, daris ke-30. Bedakan fathah dan kasroh. Ini ada tambih. Hati-hati dari ketidaksempurnaan pengucapan huruf harokat kasroh, sehingga condong kepada imalah. Beri sifat tafkim pada huruf-huruf isti'la yang di kasroh ya. Imalah itu seperti, ya tadi kurang sempurna ya. Mi, dibaca mi. Kurang sempurna i-nya. Harusnya dibaca mi. Dibaca mi ya. Kurang sempurna. Itu nanti ada bacaan khusus namanya imalah. Ya. Nah, ini beri sifat tafkhim, sifat tebal pada huruf-huruf yang isti'la. Jadi huruf-huruf yang isti'la tetap tebal walaupun di kasroh. Ya. Berikutnya kita baca dari yang ke-30. Fadol, Abu Khalid. Ya. Bi, jangan bi, tapi mi. Napas tertahan. Bi. Bi. Ya. Mo la bi. So la bi. Ya. Ba so ro. Nah, ba-nya ditahan napasnya. Ba so ro. Ba so ro. Ya. Ba so ri. Jadi bukan sho, so. Ba so ri. Bukan sho ya. So, so. So, so. Ucapkan sin biasa. Sa. Sa. Sa. Pertahankan ujung lidah tetap di situ, ya. Tengah lidah jangan dinaikkan. Yang dinaikkan pangkal lidahnya. Sa, so. Ya. Sa, so. Sa, so. Bukan sho. Itu antum tengah lidah antum naikkan. Jangan dinaikkan. Coba. So, ya, nanti berhati ya. Nah. Abu Rifki, apa dol? Za, ba, da. Ya. Za, ba, di. Ya. Ma, ma, la. Lagi. Ma, ma, la. A, ma, la. Ma, ma, la. Keluarkan suara lewat mulut. A, a. Masih masuk hidung. Keluarkan lewat mulut. Gini, untuk mempermudah, ucapkan A dulu. A, hamzah biasa. A. A. A. Dinaikkan pangkal ke atas. A, A. Jadi suara tetap lewat mulut. A. A. A. A. A. A. Masuk hidung masih. Ya. Intinya suara harus keluar lewat mulut. Coba dilanjutkan. Amala. Amala. Ya. Amali. Nah, Mahsan berlebih. Abu Said. Hasana. Hasana. Hasana. Ya. Hasani. Zalaqo. Ya. Zalaqi. Ti. Ti. Ti. Zalaqi. Zalaqi. Ya. Nah, san. Basah. Wa za bo. Ya. Wa za ri. Lagi. Wa za ri. Ya, nam. Za fa za a. Lagi. Fa za a. Lagi. Fa za a. Lagi. Fa za a. Fa za a. Lagi. Ainnya. Za a. Ya. Fa za a. Nah, Mahsan barakallahu fiik. Wa lima. Qolama. Ya. Qolami. Qo-nya kurang tebal. Qolami. Qolami. Ya. Asafa. Berarti hamzahnya jangan masuk hidung. A. Keluarkan lewat mulut. A. A. Masuk. Masuk A. Hidung itu. Masih masuk hidung itu. A. Masuk hidung. Keluarkan lewat mulut. A. A. A. A. A. Masuk hidung masih. Enggak pilek kan? Lagi pilek enggak? Enggak. Jangan masuk hidung. A. A. A biasa, keluarkan lewat mulut suaranya. A. Masih masuk hidung. A. A. Masuk hidung masih kelihatannya. Kedengarannya. A, ya. A. A. A. A. Sa. Fa. A. Masuk hidung kelihatannya masih. Dilatih nanti ya. Jadi suara keluar lewat mulut, jangan masuk hidung. Masih masuk hidung. Kerasa enggak antum? Kerasa. Kerasa. Ya, itu gimana caranya? Ini caranya. Kadang-kadang suara masuk hidung itu karena tertutup pangkal lidahnya antum. Pangkal lidah lubang ya yang menghubungkan antara tenggorokan dan mulut tertutup pangkal lidahnya antum. Nah, jadi caranya jangan sampai tertutup. Biarkan lidah mendatar. Caranya rileks. Rileks. A ya. A. A. A. Yang keras. A. Lihat mulut. A. A. A. A. A. Lah kayak gitu loh. Jadi kurang dibuka juga mulutnya. Agak dibuka sedikit. A. A. A. A. A. A. Sa. Pa. Lagi. A. Sa. Pa. Nah, sudah ketemu ya caranya. Kayak gitu caranya. A. Sa. Si. Sa. Sa. Sa biasa. A. Sa. Si. Coba. A. I. U. Ba. A. I. U. Ba. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Fadol lanjutnya, Abu Zaki. Fa la ka. Ka ka. Fa la ka. Ya. Fa la si. Ya. Ma ro do. Diulang. Ma ro do. Boknya masih belum, itu makrotnya masih belum tepat itu. Tepi lidah tempelkan pada geraham atas. Bo, bo, bo, bo, a, ro, bo, a, ro, do, ya, terus, a, ro, di, wi, tebal, wi, wi, wi, a, ro, di, nah, kelihatannya masih di makrotnya dal itu kelihatannya. Bo. Bukan seperti itu ya. Di tepi lidah ditempelkan geraham. Tempelkan dulu. Kemudian dilepas. Bo. Bukan do. Bukan do. Ya. Jadi bunyinya bukan di ujung lidah, tapi di tepi lidah. Bo. Bo. Adapun ujung lidah enggak menempel. Tidak menempel pada langit-langit, ya. Bo. Bo. Itu masih ujung lidah, masih ujung lidah. Belum. Tepi lidah ya, tepi lidah. Coba. Bo, bukan do ya, tapi bo. Bo. Bo. Masih do anu, masih do, do gitu. Bukan, bukan ujung lidah. Di tepi lidah. Bo. Bo. Bo. Nah, labas hati lagi. Coba sekali lagi dibaca. Ma ro di. Ya, nah. Pada kalau fik. Ainnya juga masih masuk hidung ya. Ain. Berikutnya Abu Nais. Ada titiknya enggak? Ada titiknya enggak? So, so. Ya. O, so, di. Ada titiknya? Ada titiknya enggak? Si, ya. Ko, so, si. Ko, so, si. Ya. A, ba, sa. Ya. A, ba, si. Nah. Barakallahu fiik. Berikutnya, jadi. Nah, hati-hati jimnya, jangan keluar desis ja, itu keluar desisnya. Yang benar, huruf jim itu nafasnya tertahan, karena sifatnya jahar ya. Fa ro ja, nafas tertahan. Ja, ja, ja, pakai tengah lidah. Ya, tapi jangan sampai desis. Nanti berhati lagi ya. Fa, ro, ja. Masih desis ya. Terus fa, ro, ji. Ya, terus ma-ro-ha. Ya, ma-ro-hi. Roknya kurang tebal. Ma-ro-hi. Ma-ro-hi. Nah, paragrafik berikutnya. Iya ya. Pas ini tiga. Siapa? Wa Bunoval. Iya. Ro-hi-ba. Iya. Ta-hi-ro. Iya. A-hi-na. Ya. A di fa. Nah, masan. Uyah ya. A si ma. Diulang, diulang. A si ma. Hanya masuk hidung masih. Keluarkan lewat mulut. Ha ha. Ha. Ya, keluarkan lewat mulut. Si ma. Ya. Sa i la. Ya. A si ri. Ya. Sa di ji. Nah, masan. Abu Hanifah. Ti-ga-ti. Diulang. Ti-ga-ti. Ya. Ti-ga-ti. Ya. Li-ga-ti. Ya. Ti-ga-ti. Tidak terlalu apa? Ditebalkan. Ti tidak terlalu ya. Biasa saja. Tetap tebal tapi tidak terlalu. Ti-ba-li. Ti-ga-ti. Ti-ga-ti. Nah, betul. Diulang lagi baris yang terakhir, Bu Lukman, betul. Tiga i. Iya. I dua i. I. Iya. Iya. Tiga i. Iya. Ba-li. Hati-hati, kopnya jangan sampai desis. Ti-ba-li. Nah, masan, berkofi. InsyaAllah, ada yang tanyakan? Muzakarah ini latihan. Bisa diartikan latihan. Bermuzakarah. Mengingat-ingat maklumat dan faedah yang sudah kita dapatkan pada daras-daras yang sebelumnya. Bisa diartikan latihan ya, bermudzakarah. Murojaah, kurang lebih maknanya sama. Murojaah, mudzakarah. Menurut qaf tadi enggak perlu ditekan. Qaf ditekan. Ditekan terakhir apa sih? Ti, ti, ti, ti. Maksudnya tidak terlalu apa? Takaluf. Koi, koi, tidak terlalu seperti itu. Karena dia tingkatan tingkatan tebalnya, tafkhimnya ketika kasroh termasuk tingkatan yang rendah, termasuk ho juga. Ti, khi, ya, khi, li, termasuk. Ti, ya seperti itu. Tidak pas. Ya. Ti, hi, li, ya seperti itu. Makanya kalau kita kok misalnya, akhi, ya tidak perlu akhi, tidak ya, perlu. Cukup akhi, gitu. Akhi. Gitu. Ada yang lain? Kenapa? Ainnya ya, itu tinggal latihan pokoknya. Iya. Kenapa? Iya, bisa. Untuk melatih gimana sih cara mengeluarkan suara lewat mulut, jangan sampai masuk hidung. Bisa juga di A dulu. A. Kemudian baru dulu dinaikkan makrotnya. A. A. Naik, naik ke atas. A akan di bawah. Aksol halq ya, dinaikkan. A. Tapi suara tetap sama, keluar lewat mulut. A, A. Atau kalau pengin nyari makrotnya, diucapkan H dulu. Mana sih makrotnya? Ucapkan H dulu. H. Oh, di situ ya. Dirasakan H. Baru kita ucapkan H, A. H, A. Gitu. Butuh latihan memang. Gitu ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.